Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqarallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق العظيم صدق رسول الكريم بابا dan saudara-saudara ibu-ibu jemaah yang saya hormati dan dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepadanya, kepada Allah Rabbul Alamin, dan kembali menyampaikan salawat salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, bukan saja Allah akan mudah-mudahan menambahkan nikmat ini kepada kita, tapi yang lebih daripada itu adalah mudah-mudahan nikmat-nikmat ini semuanya nanti bisa kita pertanggungjawabkan di sisinya. Summa latus adunna yawma idin anin na'im. Dengan bersalawat salam pada Rasulullah, mudah-mudahan kita senantiasa teringatkan akan keteladanan, contoh, dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Sebagaimana dilantarkan tadi, saya ingin hari ini kita membicarakan tentang tuntunan Islam tentang ziarah kubur. Bapak dan Ibu tentu bisa menebak kenapa judul ini atau persoalan ini ingin saya bicarakan pada hari ini. Mestinya ini yang menyampaikan ceramah adalah Ustaz Musyafa karena beliau berhalangan, dan katanya kajiannya adalah Sirah Nabawiyah. Namun saya bilang daripada saya masuk sekali kemudian barangkali tidak pas lah dengan apa yang biasa beliau sampaikan, saya mengambil tema yang lepas saja untuk sekali ceramah pada hari ini. Sebelum kita mulai, ya Bapak dan Ibu barangkali juga mendengar atau membaca, katanya baru-baru ini di, saya lupa persisnya daerahnya itu, Blitar apa begitu ya, ada seorang ibu melahirkan anak dari hamil sampai lahir itu hanya memerlukan waktu 4 jam. Jadi jam 12 malam dia merasa hamil, jam 4 subuh anaknya sudah lahir. Anaknya lahir laki-laki dan sehat. Ya, bagaimana kita menyikapi berita-berita seperti ini? Mungkin menurut saya yang terbaik adalah kita jangan terburu-buru lah ya membenarkan atau mendustakan, menerima atau menolak. Dulu di kampung saya pernah ada seorang wanita oleh orang-orang di sekitarnya kelihatan dia hamil. Wanita ini tinggal di rumah sendirian. Cacat matanya, buta, terbawa-bawaan lahir, dan kemudian juga secara psikis kejiwaan juga ada agak-agak kurang normal lah, mohon maaf ya. Saudara-saudaranya sudah meninggalkan rumah semua karena sudah berkeluarga, dan dia tadinya tinggal dengan ibunya, tapi ibunya kemudian meninggal dunia, maka kemudian si anak gadis ini tinggal sendirian di rumah. Sehari-hari sebagaimana lazimnya orang di pedalaman Kalimantan Selatan, Banjarmasin, yaitu menyadap karet itu biasanya berangkat setelah salat subuh. Satu hari orang melihat orang-orang sekitar melihat kok perutnya menunjukkan tanda-tanda hamil. Tapi karena si anak ini, si gadis ini itu tadi agak rada-rada ada kelainan tadi, umpamanya suka marah-marah kira-kira begitu, maka tidak ada yang berani menanyakan secara langsung, cuman bisik-bisik. Akhirnya rupanya sampai juga ke telinganya. Satu hari kemudian dia berangkat ke kota kabupaten. Kabupaten itu Kabupaten Tabalong, Banjar Tanjung, ke puskesmas. Dia mengatakan dia mau ke Tanjung, mau ke kota kabupaten dan akan ke puskesmas. Dua hari dia pergi. Setelah itu dia pulang ke kampung. Dia menyatakan bahwa menurut puskesmas di perutnya itu ada penyakit cacing, ya, dan harus dioperasi. Cacing pita harus dioperasi, dan dia tidak berani operasi, dia tidak punya duit untuk operasi. Ya sudah, jadi orang di kampung kemudian menerima dia sakit. Tapi lama-kelamaan, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat, lima bulan kemudian, lahir seorang anak. Bukan cacing. Seorang anak, laki-laki. Gemparlah seluruh kampung. Karena mohon maaf ya, sepengetahuan saya itu pertama wanita melahirkan anak di kampung itu, yang anak itu hasil dari hubungan yang tidak sah. Karena ada tradisi di kampung itu, kalau ada wanita hamil, kalau tidak bisa dikawinkan ya diusir. Gak boleh melahirkan di kampung itu, gak boleh. Jadi tradisinya seperti itu. Tapi ini sudah terlanjur, wah heboh lah kemudian. Ternyata bukan cacing, tapi korong, tapi ya, anak. Ya tentu saja masyarakat kemudian heboh, ya membawa, oh, sudah ngamuk, mau ada yang membakar rumah, mau ada yang, dan sebagainya. Kebetulan karena ayah kami itu memang, ya untuk ukuran di kampung, ya dia dipanggil tuan guru, ya dia juga P3 NTR, maka kemudian ayah saya meredam keadaan itu dan mengatakan nanti saya akan selesaikan. Jadi malamnya ayah saya pergi ke rumah yang bersangkutan, ditemani oleh saya. Saya selalu ikut karena biasanya ya bawa-bawa sinter, bawa-bawa payung lah kira-kira itu di kampung. Ayah saya nanya bagaimana, sehat-sehat saja, anaknya apa, laki-laki dan sebagainya. Terus berlalu berjam-jam, ayah tidak menanyakan dan kemudian mengajak saya pulang. Dan kita pulang. Di jalan saya protes, kenapa gak ditanya Pak? Kata ayah saya, kan masih ada waktu, ini keadaannya belum memungkinkan. Kamu lihat sendiri dia di dalam begitu, ya dia kelihatan tegang sekali, malu dia dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah, besok malam kita pergi lagi. Maka besok malam kami pergi lagi, hampir dengan cerita yang sama, dengan peralatan yang sama. Setelah ngobrol panjang lebar juga, maka ayah saya kemudian menanyakan siapa. Selama ini belum ada satupun yang tahu siapa itu. Jadi ayah saya langsung menanyakan siapa yang membuatmu menjadi hamil, dan ini anak siapa. Disebutlah nama seseorang yang kebetulan juga anak tokoh, juga anak tokoh, orang alim juga. Jadi yang membuatnya hamil itu adalah anak tokoh. Mungkin karena itu bebannya ya sangat berat. Karena itu kemudian ayah kami pulang malam itu juga disuruh menyusul yang bersangkutan. Laki-laki itu didatangkan ke rumah, dan malam itu kemudian juga dibawa ke rumah ya wanita yang melahirkan tadi, dan kemudian dinikahkan pada malam itu juga. Alhamdulillah ya, jadi selesai, dan saya dengar sampai sekarang jodohnya masih langgeng. Saya khawatir ya di Blitar ini juga ada seseorang yang belum disebut. Ya. Katanya dia tinggal bersama dua orang anaknya, yang satu kelas 3 SMP, satu kelas 2 SMP. Suaminya apa sudah bercerai, apa sudah meninggal, saya lupa. Tapi tidak ada ayah di situ. Jadi mereka hanya tinggal bertiga. Saya khawatir yang membuatnya hamil justru barangkali anaknya. Karena itu sebaiknya kita tunggu saja beberapa perkembangan beberapa hari ke depan. Tidak usah lalu menghubung-hubungkan ini Nabi Isa kedua. Tidak usah lalu menghubung-hubungkan ini tanda-tanda hari kiamat. Ada orang hamil, gak pernah disentuh orang. Selama ini sepanjang sejarah manusia baru satu orang manusia yang hamil belum pernah disentuh orang. Yaitu ada Siti Maryam. Belum pernah ada. Belum pernah ada sepanjang sudah 2000 tahun lebih, Pak. Belum pernah ada seorang manusia hamil tidak disentuh laki-laki. Ya, kita tunggu saja. Tapi saya ingin supaya ini jangan tidak usah membuat penafsiran yang kemana-mana. Ya, tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, ya. Kiamat dekat sudah dari dulu, Pak. Sudah dekat dari dulu, Pak. Tapi seberapa dekat kan kita juga tidak pernah bisa tahu. Dan wanita melahirkan anak tanpa ayah itu tidak disebutkan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Jadi kalau kita rujuk kepada ini supaya duduk persoalan menjadi jelas dulu. Tapi saya asumsinya karena mungkin karena pengalaman tadi, Pak, ini ada yang membuatnya menjadi hamil. Ya mungkin saja sekarang memang belum terungkap karena satu dan lain hal. Satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana ya tadi diminta ya oleh Murus apa yang ingin dibahas, saya ingin membahas tentang kuburan keramat. Tentu Bapak tahu penyebabnya adalah karena baru-baru ini terjadi lagi sebuah peristiwa kerusuhan di kubur di Tanjung Priuk yang Masya Allah ternyata menelan korban nyawa. Setidak-tidaknya sampai hari ini sudah 3 orang meninggal dunia. Dan kalau kita lihat rekaman tentang cara meninggalnya itu sungguh menunjukkan cara-cara yang sangat biadab, di mana orang di pantai sudah tidak berdaya, terus saja terus dan sampai kemudian meninggal dunia. Saya ingin mengatakan dulu yang pertama bahwa dalam Islam hilangnya satu nyawa itu membunuh satu orang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu sebuah ungkapan yang sangat tegas dalam Quran. Menghilangkan nyawa seseorang itu sama nilainya dengan membunuh seluruh manusia. Jadi karena itu Islam sangat-sangat menghargai kehidupan manusia. Islam tidak membenarkan kehidupan orang direnggut dengan cara-cara apapun kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh Allah karena dialah yang menciptakan kehidupan. Satu. Baik. Yang kedua tentu saja tentang inti masalahnya adalah kuburan keramat. Ya. Kuburan keramat. Islam mengajarkan kepada kita pada waktu seseorang meninggal dunia siapapun meninggal dunia maka ruhnya kembali ke sisi Allah, ruhnya kembali kepada Allah dan badannya jasmaninya oleh Allah ditunjukkan cara mengembalikan kepadanya juga yaitu dengan cara dikuburkan. Jadi yang dikuburkan itu adalah jasad, jasmani. Sedangkan ruh yang bersangkutan kembali ke sisi Allah, hidup di alam ruh. Namanya. Ruh itu tidak berada di kubur, tidak berada di kubur. Walau kita disunnahkan untuk mengucapkan salam pada waktu kita melewati kuburan, itu bukan berarti bahwa Islam mengajarkan bahwa di dalam kuburan itu ada kehidupan. Bukan. Yang Islam ajarkan adalah ruh orang itu memang hidup di alam ruh, di alam kubur. Dan alam kubur itu bukan kuburan. Kalau kita membongkar kuburan, maka tidak ada kehidupan di situ. Bukan hanya tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Yang ada adalah tulang belulang yang semakin semari, semakin hari semakin hancur, semakin menyatu dengan tanah. Konon katanya, baik menurut agama maupun juga menurut pengalaman, bahwa bagian tulang terakhir yang paling awet dan paling bisa bertahan itu adalah ruas terakhir dari tulang belakang kita. Ini disebut dengan tulang sulbi. Ya, tengkorak memang tengkorak, tapi kalau terus-terus, maka tengkorak itu juga akan hancur. Jadi pendek kata, dalam kehidupan alam kubur itu tidak ada kehidupan di situ. Yang ada adalah di situ jasad dikembalikan ke tanah dan ruh kembali kepada Allah. Pernah satu hari Rasulullah SAW memang pernah melewati sebuah kubur, dan kemudian Nabi kita berkata kepada para sahabat, apakah kalian tidak mendengar bahwa orang di kubur ini sedang disiksa? Lalu Nabi menyuruh para sahabat, Nabi mengatakan dia disiksa karena dia kurang bersih kalau istinja. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat memotong satu pelepah kurma dan menancapkannya di atas kubur itu. Lalu kemudian Nabi berkata bahwa selama daun kurma ini belum kering, siksanya akan ditunda dulu. Tapi kenyataan itu tidak merubah kesepakatan atau pemahaman jumhur para ulama bahwa sebenarnya di dalam kubur itu tidak ada kehidupan. Itu lebih karena peristiwa itu ditampilkan untuk memberikan pelajaran saja. Ya, jadi tidak ada kehidupan di dalam kuburan. Ruh orang itu kembali kepada Allah dan di sanalah dia hidup. Apabila nanti datang hari kiamat, tiupan trompet yang kedua, asur yang kedua itu, maka kemudian ruh itu dikembalikan lagi dengan jasmani, dengan jasad yang sudah hancur di kubur itu, dan kemudian kita akan dihidupkan kembali. Nah, itulah yang kemudian disebutkan dalam surah Yasin itu, ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursal. Namun demikian, sebagaimana lazimnya pada hampir seluruh ajaran Islam, Islam itu selalu mengajarkan ajaran yang tengah. Dia selalu saja menawarkan ajaran tengah di antara biasanya dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah menganggap di dalam kuburan itu ada kehidupan, sehingga kemudian orang dikubur di sangui, apa, piring, mangkok. Ya, Pak, ya. Karena ada kehidupan di situ. Atau ajaran ekstrim berikutnya pada agama-agama tertentu, kuburan boleh disia-siakan, boleh di apa saja, enggak ada masalah, itu sudah enggak ada urusan lagi. Islam selalu menawarkan jalan tengah. Yaitu, walau kuburan, bahwa di dalam kuburan itu tidak ada kehidupan, tapi kita oleh agama ini diajarkan untuk tetap menghormati kuburan. Umpamanya tidak boleh menjadikannya sebagai MCK, tempat MCK mandi cuci kakus. Tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan, tidak boleh membangun bangunan rumah umpamanya atau tempat ibadah umpamanya atau apa saja di atas kuburan. Kita disunnahkan untuk ziarah kubur. Kita disunnahkan untuk mengucapkan salam kalau melewati kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, jadi, jalan tengah yang tawarkan Islam itu adalah kuburan memang tetap harus, dalam tanda petik loh Pak, dihormati sebagai tempat dikembalikan jasad seseorang ke tanah. Tapi Islam tidak bisa menerima kalau ada anggapan bahwa orang dikubur itu masih menjalani kehidupan. sehingga kita bisa minta sesuatu kepadanya, kita bisa? Tidak, tidak seperti ini. Jadi Islam mengajarkan di antara dua ekstrim pemahaman tadi, itulah ajaran Islam. Kuburan tetap dihormati kalau kita lewat mengucapkan salam kepadanya, tapi keyakinan kita di dalam kuburan itu tidak ada kehidupan. Kehidupan itu hanya ada di alam kubur. Ruh itu kembali ke alam, namanya alam kubur. Dalam surah Ar-Rahman itu, ya. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan di antara keduanya, di antara surga dan neraka, di antara dunia dan akhirat ada barzakh. Itulah disebut dengan alam barzakh. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, itulah yang diajarkan Islam kepada kita. Namun demikian, saya kira menurut pemahaman lazimnya banyak para ulama bahwa Islam dapat saja menerima kalau kuburan seseorang itu, ya dalam tanda petik, barangkali dilestarikan, ya dalam tanda petik, ya diberi tanda-tanda, ya boleh ditinggikan tanahnya barang sejengkal, boleh diberikan batu nisan. Bahkan di Arab Saudi saja juga masih diberi tanda, walau cuma dengan batu saja, tidak batu nisan seperti yang kita harus seperti sekarang ini, ya. Jadi Islam dapat saja menerima seperti itu. Seandainya makam itu makam pokok, maka tentu saja makam itu dapat saja dipantas-pantaskan sewajarnya. Makam tokoh itu boleh saja, tentu saja diziarahi. Kalau makam bukan tokoh aja boleh diziarahi, apalagi makam seorang tokoh. Tapi pada waktu kita melakukan ziarah kubur, Islam tegas mengajarkan hanya dua hal saja yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah, satu, mendoakan orang yang dikubur. Kita mendoakan orang yang dikubur itu. Kita mendoakan orang yang berada di alam kubur. Kita mendoakan orang yang kuburnya kita ziarahi itu. Kita yang mendoakan. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup dan kita bisa berdoa. Beliau sudah meninggal dan tidak bisa berdoa lagi. Kenapa saya mengatakan itu? Sebab banyak orang berpikirnya begini, Pak, kita menziarahi makam tokoh. Emang kita ini siapa sih kok kita mendoakan beliau? Beliau itu kan orang alim, berarti orang soleh. Beliau itu wali, barangkali begitu, Pak. Nah, itu keliru berpikirnya di situ, Pak. Jadi, mendoakan orang dikubur bukan soal alim dan tidak alim. Bukan soal soleh dan tidak soleh. Persoalannya adalah kita masih hidup dan bisa berdoa. Beliau sudah meninggal dan tidak bisa berdoa. Karena itu pada waktu kita ziarahi makam Rasul pun kita doakan, kan? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Itu doa juga, Pak. Walau kalau mau berdoa agak lama-lama ya diusir, ya. Tapi salam itu sendirinya adalah doa. Jadi pada waktu seorang ziarah kubur hanya satu dua hal yang boleh dilakukan. Yang pertama ialah mendoakan, yang kedua adalah mengambil pelajaran bahwa kita juga nanti akan dikubur seperti itu. Lalu banyak pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz baca surah Yasin, bagaimana Pak Ustadz baca Tabarak, bagaimana Pak Ustadz baca surah Al-Kahfi, bagaimana baca tahlil dikubur? Sebenarnya itu semua tidak diajarkan. Namun demikian, sebagian para ulama mengatakan asal kita tidak menganggapnya harus, ya, kita ingin saja membaca. Sebelum kita berdoa, kita ingin membaca. Membaca itu untuk kita, untuk kita saja. Jika niatnya seperti itu dan tidak dibatukan apa yang dibaca itu, para ulama banyak juga yang berpendapat itu boleh saja. Ya. yang tidak bisa dibenarkan itu, mari kita baca ini, niatkan pahalanya untuk, nah itu tidak bisa dibenarkan. Karena Islam tidak mengajarkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, dia tidak punya kesempatan lagi untuk menambah kebaikannya, kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan. Ya, jadi kalau mau membaca ya surah-surah tertentu, asal niatnya hanya untuk diri kita saja, dengan membaca surah-surah itu mudah-mudahan dosa kita diampuni, kita lebih dekat dengan Allah, sehingga nanti pada waktu kita mendoakan almarhum, mudah-mudahan doanya diterima dan dikabulkan. Jadi yang dibolehkan itu bukan berdoa, Pak. Bukan berdoa di kubur. Yang dibolehkan itu berdoa di kubur dan isinya untuk, nah yang sekarang salah itu gitu, Pak. Orang berdoa di kubur untuk dirinya, Pak. Orang berdoa di kubur untuk keluarganya, itu salah, Pak. Bukan hanya salah, itu bahkan rawan kita terseret kepada kesalahan yang lebih serius. Apa itu? Kalau nanti doa kita terkabul, lalu unsur kubur itu akan masuk. Oh, enggak percuma saya datang ke 7 makam wali, memang ternyata doanya. Jadi dalam pengabulan doa itu sudah ada unsur makam itu, bukan karena Allah mengabulkan doa kita, walau kita menyebut alhamdulillah, tapi hakikatnya hati kita sudah percaya bahwa makam-makam itulah yang membuat doa menjadi terkabul. Nah, itulah sebenarnya yang terlarang dalam ajaran agama kita. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat, semua para ulama sepakat akan hal itu. Nah, namun demikian, sekali lagi saya mengatakan, makam tokoh-tokoh itu dapat saja barangkali dilestarikan, dirawat. Kalau boleh kita mengatakan, maka yang benar itu, mohon maaf ini seperti di negara-negara barat, di mana makam raja-raja di Spanyol, makam raja-raja di Inggris, itu bisa kita kunjungi, Pak. Tapi begitu kita kunjungan ke makam itu, di situ ada paket yang mengenalkan siapa beliau itu, apa amal beliau, apa karya beliau selama hidup. Jadi kalau nanti di Tanjung Priok itu memang sudah terjadi yang disepakati, itu benar-benar bisa diwujudkan, insya Allah nanti makam itu akan diberikan lahan. Ya, barangkali ada yang harus menunggu di situ, entah berapa orang, itu masih tawar-menawar. Nanti katanya akan dibuatkan terowongan, karena ini kan tanahnya tanah pelindung, Pak. Jadi karena itu dibuatkan terowongan dari luar tanah itu, dan kemudian keluar-keluar sudah di makam, supaya di atasnya tetap bisa digunakan untuk kegiatan pelabuhan itu, ya. Nah, nanti kalau pulang, orang masuk terowongan itu lagi dan keluar di luar tanah pelindungnya itu. Saya kira itu jalan terbaik, jalan yang baik. Nah, tinggal kalau kita boleh mengharapkan, setelah orang rombongan sampai di makam itu, mestinya jangan dibiarkan orang berbuat semau-maunya, sekehendak hatinya. Di makam itu harus ada tim yang memandu. Memandu apa? Untuk mengenalkan siapa almarhum Mbah Priuk itu. Apa yang dilakukannya, apa amalnya, apa keteladanan yang harus kita ambil dari beliau. Mestinya cara pengelolaan makam itu seperti itu yang benar. Tapi apa mau dikata, hampir di seluruh setidak-tidaknya provinsi di Indonesia ini, seperti yang saya pernah kunjungi, hampir semuanya selalu ada saja makam-makam yang dikeramatkan. Apalagi di kampung saya di Banjarmasin ada makam Syekh Arsyad Al-Banjari, belakang ini ada makam Guru Ijai. Wah, itu sudah malam Jumat itu orang datang ke sana, orang membaca Maulid Nabi, orang ada. Jadi betul-betul makam itu sudah berubah menjadi tempat-tempat beribadah. Padahal dalam menegaskan hal itu, Nabi kita istilah ilmu hadis itu menggunakan kata-kata yang menggunakan pengungkapan yang paling keras, yaitu dengan ungkapan sesungguhnya yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kamu karena mereka menjadikan makam nabi-nabi sebagai masjid. itu dianggap sebagai cara melarang yang paling keras. Jadi larangan itu jangan, tidak boleh. Jadi ada ungkapan-ungkapan. Nah, larangan yang paling keras itu kalau Nabi melarang atau Al-Quran melarang dengan menyebutkan ungkapan seperti tadi, sesungguhnya yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sedikit lagi catatan, pada waktu saya menyampaikan begitu ada yang menyeletuk, Pak Ustaz, di Masjid Nabawi itu juga ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mohon maaf, saya ulang lagi, ini pernah saya sampaikan dulu, bahwa pemerintah Arab Saudi pernah merencanakan ingin memindahkan makam Rasulullah itu keluar masjid. Ya, asalnya Rasulullah bukan dimakamkan dalam masjid, bukan. Rasulullah dimakamkan di rumah Siti Aisyah yang merupakan serambi masjid. Asalnya lho, asalnya. Jadi orang bisa mengatakan, Pak Ustaz, Pak Umar kan tidak boleh dijadikan masjid, tidak boleh kuburan, tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Tapi di Madinah itu masjid Nabi dalam kuburan. Mohon maaf, itu sejarahnya, Pak. Rasulullah, makam Rasulullah itu di luar masjid, Pak. Di luar masjid. Karena kaum muslimin berdebat di mana Rasulullah dimakamkan, dari perdebatan itu akhirnya diambil pendapat yang dianggap paling netral, yaitu makamkan Rasulullah di mana beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau meninggal di rumah Siti Aisyah, maka rumah Siti Aisyah dikosongkan dan kemudian Rasul dimakamkan di situ, di luar masjid. Pada waktu kemudian Masjid Nabawi semakin diperluas, maka akhirnya makam Rasul sekarang berada di dalam masjid. Pemerintah Arab Saudi yang sekarang, Al-Mamlakah Ibn Saud ini, menggantikan Al-Mamlakah Syarif Hussein dulu. Pada waktu Ibn Saud ini berkuasa, kerajaan Ibn Saud ini yang mereka tegas-tegas mengusung pendapat paham Wahabi, beliau, mereka ingin memindahkan makam Rasul keluar masjid. Tapi kemudian seluruh umat Islam di dunia menyatakan keberatan kalau Rasul dipindah, makam Rasul dipindahkan. Indonesia mengirim dua utusan, dua delegasi, bukan utusan, dua delegasi ke pemerintah Arab Saudi untuk menyatakan mohon makam Rasul jangan dipindahkan. Itulah sebabnya mengapa makam Rasulullah tidak dipindahkan dan sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Tapi seperti saya katakan, pemerintah Arab Saudi membayar mahal keputusan itu dengan menjaga makam tersebut 24 jam agar tidak dikeramatkan. Pada waktu Masjid Nabawi itu dikunci, digembok, ditutup, makam Rasul tetap dijaga. Takut ada orang entah bagaimana caranya bisa menerobos, lalu kemudian akhirnya mengkeramatkan makam itu. Karena itulah harga yang dibayar oleh pemerintah Arab Saudi dengan menyetujui tekanan umat Islam di dunia bahwa sebaiknya makam Rasulullah tidak dipindahkan karena khawatir menimbulkan fitnah. Ya, itulah kira-kira apa sejarahnya sehingga makam Rasulullah sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Dengan demikian segera persoalan sudah bisa kita jelaskan. Ya, oleh karena itu, ya jangan ziarah kubur saja. Doakan orang di kubur itu. Tidak ada permohonan itu ini, tidak ada hajat itu ini, tidak ada. Enggak boleh sekarang itu kita lakukan di kubur. Hampir dapat dipastikan kita akan terjebak kepada kemusyrikan yang tentu saja na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah ada manfaatnya. Jadi cerita terpotong tadi, jadi makam Mbah Priok itu kalau idealnya baiknya nanti dijadikan sebagai objek wisata. Orang masuk ke sana, begitu kemudian rombongan masuk, kemudian ada yang menuntun menceritakan siapa Mbah Priok itu, ya, apa saja amal beliau selama hidup, apa peninggalan beliau, barangkali ada kitab-kitab beliau yang dipamerkan, barangkali ada apalah, ya. Tapi suasananya bukan pengkeramatan, suasananya adalah suasana ingin mengambil pelajaran, mengambil inspirasi dari tokoh yang makamnya kita ziarahi itu. Demikian, mohon maaf, kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mantap.